kesepian. Terkenang lagi belayan kasih. Oh, tiada kuduga semuanya. Putuslah sudah jalinan cinta. Oh, tiada kukira kau ingkari. Kisahku sedih di tengah kerinduan. Putuslah sudah jalinan cinta. Di tengah kesepian musnahlah sudah. Terima kasih.